firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman syahida minkumus syahra falyasumhu." Barang siapa yang di antara kalian syahid, yaitu hadir mukim di bulan Ramadan, maka hendaklah dia berpuasa. Mereka mengatakan orang yang belum keluar dari kampungnya atau dari negerinya, dari kotanya, ya, maka dia belum dikatakan sebagai musafir, sehingga dia masih dalam keadaan mukim, sehingga berlaku padanya hukum-hukum mukim ketika belum keluar dari negerinya atau kotanya atau kampungnya. Nah, dan ini pendapat dalam mazhab Hambali, ya. Demikian pula Imam Malik, ya. Dan demikian pula Asy-Syafi'iyah. Kemudian sebagian para ulama yang lain, mereka berpendapat bolehnya berbuka bagi orang yang safar, ya, semenjak dari rumahnya, ya, ketika sudah siap-siap untuk melakukan perjalanan safar. Ya. Telah siap kendaraannya, telah siap perbekalannya, ya. Nah, telah siap untuk berangkat, ya. Maka dari situ dia sudah diperbolehkan untuk berbuka, ya. Walaupun dia masih berada di kotanya atau kampungnya, ya, atau di rumahnya. Mereka berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, juga oleh Al-Imam Ad-Daruqutni alaihima rahmatullah, bahwasannya Muhammad bin Ka'ab rahimahullahu taala pernah mendatangi sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, yang ketika itu sudah siap perbekalannya untuk melakukan safar. Telah disiapkan kendaraannya, perbekalannya untuk melakukan suatu perjalanan safar. Dan bahkan sudah mengenakan pakaian safar. Kemudian Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu meminta makanan, fada'a bitu'amin. Sudah siap berangkat ini, sudah pakai pakaian safar, kendaraannya sudah siap, perbekalan sudah lengkap, tinggal berangkat. Kemudian beliau meminta makanan. Dan akhirnya fa'akalahu, maka beliau pun makan atau memakan makanan tersebut. Maka Muhammad bin Ka'ab rahimahullahu ta'ala bertanya, sunnah? Apakah ini sunnah? Ya. Maka beliau menjawab, sunnah. Ya. Ya, ini sunnah. Setelah makan, maka beliau rakiba, naik di atas kendaraannya, kemudian melakukan perjalanan. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala. Naam. Baik. Sehingga karena hadis ini sahih, ya, maka dia menjadi hukum dalam masalah ini. Ya. Dia menjadi hakim dalam permasalahan ini. Apakah seorang yang musafir boleh berbuka dari rumahnya ataukah harus telah melakukan perjalanan dan meninggalkan perbatasan kampung atau kotanya. Nah, karena ada riwayat ini dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, maka ini menjadi hakim dalam masalah ini. Sehingga diperbolehkan bagi orang yang hendak safar, dia berbuka dari rumahnya ketika kendaraannya telah siap, telah memakai pakaian safar, perbekalan sudah siap, ya, tinggal berangkat. Ya. Nah, maka dari situ dia sudah diperbolehkan untuk berbuka. Apalagi ketika dia sudah berjalan, ya, melakukan perjalanan safar, walaupun masih berada di kampung tersebut atau kotanya. Ya. Namun dia sudah berjalan untuk melakukan safar, maka sudah diperbolehkan untuk berbuka sebagai rukhsah, keringanan bagi seorang musafir. Baik. Namun apakah dia sudah boleh mengqasar salat? Adapun mengqasar salat maka dia belum diperbolehkan. Karena tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengqasar salatnya kecuali setelah keluar dari perbatasan kota Madinah. Ya. Atau sudah keluar dari rumah-rumah. Ya. Madinah. Barulah beliau ketika itu mengqasar sholatnya. Adapun ketika masih berada di Madinah, ya, maka beliau tidak mengqasar sholat. Sehingga ada perbedaan antara bolehnya berbuka dengan bolehnya mengqasar sholat. Adapun berbuka maka diperbolehkan sejak dari rumahnya ketika telah siap perbekalan kendaraan, ya, telah memakai baju perjalanan, baju safar dan seterusnya. Adapun mengqasar salat maka tidak diperbolehkan sampai dia melewati rumah-rumah kampungnya atau sudah melewati kotanya atau kampungnya. Ya. Allahu ta'ala a'lam bis-shawab. Kemudian seorang yang hendak safar, bolehkah dia berniat tidak puasa dari malam? Apakah boleh dia berniat tidak berpuasa dari malam? Hal ini ada beberapa keadaan. Jika dia memulai safarnya dari malam, sebelum fajar maksudnya, maka tidak ada perselisihan kalau dia itu boleh untuk berniat tidak puasa. Karena apa? Karena dia memulai safarnya dari malam hari atau sebelum fajar, maka dia boleh berniat tidak puasa besoknya, yaitu tidak puasa untuk besok. Kemudian kondisi yang kedua, dia memulai safarnya setelah terbit fajar, setelah terbit fajar. Maka dalam masalah ini para ulama berselisih. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, beliau tidak membolehkan na'am berniat untuk tidak berpuasa. Ketika ya safar yang akan dia lakukan adalah setelah fajar. Maka di malam harinya dia tidak boleh berniat besok enggak puasa. Kenapa? Karena safarnya akan dilakukan setelah fajar. Ada qaulun qawi, pendapat kuat. Karena hukum asalnya seseorang adalah na'am berpuasa. Wajib bagi dia untuk berpuasa sampai jelas-jelas dia mengalami atau mendapatkan udzur atau mengalami udzur-udzur yang membolehkan seseorang untuk berbuka di siang Ramadan. Selama belum maka tidak diperbolehkan bagi dia untuk berniat tidak puasa di malam hari. Yang demikian karena ada perbedaan antara mukim dengan safar. Kalau safar, itu harus dengan perbuatan. Tidak cukup dengan niat, tetapi harus dengan perbuatan baru dia dikatakan sebagai safar. Tapi kalau mukim, cukup niat, niat akan mukim, maka dihukumi mukim. Maka orang yang hendak bersafar setelah fajar, maka tidak boleh berniat na'am untuk tidak puasa dari malam hari. Dia tetap harus berniat sampai dia benar-benar melakukan safar. Kemudian kondisi yang ketiga, dia hendak safar, tapi tidak tahu apakah safarnya ini sebelum fajar nanti atau setelah fajar. Maka orang yang seperti ini, jika dia berniat berpuasa dari malam harinya, hanya saja dia tidak tahu apakah safarnya ini sebelum fajar ataukah setelah fajar, maka berdasarkan pendapat sebelumnya, orang seperti ini pun tidak diperbolehkan untuk berbuka atau berniat berbuka di hari itu. Karena kondisinya belum jelas apakah safarnya sebelum fajar ataukah setelah fajar. Artinya dia masih harus tetap berniat puasa. Dan ini madhabnya Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. hampir mirip dengan keadaan yang sebelumnya, hanya saja keadaan yang ketiga ini ragu apakah sebelum safar atau setelah safar, sebelum fajar ataukah setelah fajar, safar yang akan dia lakukan. Kemudian kondisi yang keempat, dia berniat atau dia melakukan safarnya na'am setelah fajar. Tetapi dia tidak berniat puasa dari malam harinya. Tetapi dia tidak berniat puasa di malam harinya. Maka orang seperti ini wajib baginya untuk mengqadha puasanya. Orang seperti ini dia wajib untuk mengqadha puasanya. Karena yang wajib bagi dia semestinya apa? Berniat puasa di malam harinya. Karena safar yang hendak dia lakukan adalah ba'dal fajr, setelah fajar. Kemudian di antara pembahasan dalam masalah ini juga, ketika seseorang datang dari safarnya, ketika seseorang datang dari safarnya atau kembali dari safarnya, dan sampai di rumahnya masih siang, apakah ketika dia sampai di rumahnya dia harus puasa, ataukah dia termasuk orang yang mendapatkan udzur karena di hari itu dia baru sampai dari safarnya. Nah, baik. Maka dalam hal ini dirinci. Kalau dia datang dari safarnya dalam keadaan dia itu berpuasa, dia safar, tapi ketika safar dia puasa. Kemudian nyampe di rumah juga masih dalam keadaan puasa. Maka kalau kondisinya seperti ini, dia tidak boleh berbuka. Tidak boleh berbuka. Nah, karena dia mukim sekarang, sudah sampai di rumahnya, maka hukumnya hukum mukim. Dan ini pendapatnya jumhur, mayoritas para ulama. Kemudian kondisi yang kedua, dia datang dari safarnya dalam keadaan tidak berpuasa. Datang dari safar dalam keadaan tidak berpuasa, yaitu ketika safar dia sudah membatalkan puasanya atau tidak berpuasa, dan sampai di rumahnya masih siang. Maka orang seperti ini dia boleh makan dan minum, walaupun sudah sampai di rumahnya. Dan ini pendapatnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Namun hendaknya orang seperti ini tidak makan dan minum sembarangan atau di tempat umum, khawatir Nah, tuduhan-tuduhan manusia yang akan menuju kepadanya. Ya. Karena enggak semua orang tahu kalau dia itu baru datang dari safar. Dan ketika safar dia tidak puasa. Ya. Tidak semua orang tahu. Sehingga hendaklah dia ketika berbuka atau tidak berpuasa atau makan minum ketika baru datang dari safarnya, nah di siang hari hendaklah dia makan dan minum secara tersembunyi ya, atau sembunyi-sembunyi di rumahnya. Nah, bahkan Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menyebutkan orang yang datang dari safar ya, dalam keadaan tidak berpuasa ya, kemudian nah pas di saat itu juga dia mendapati istrinya di hari itu baru suci dari haidnya. Nah beliau menyebutkan boleh bagi suami naam untuk berhubungan dengan istrinya walaupun itu di siang Ramadan dalam kondisi yang seperti ini. Suaminya baru pulang dari safar dan ketika safar dia tidak puasa. Kemudian di saat itu pula, di hari itu pula, istrinya baru suci dari haidnya atau dari nifasnya. Kemudian ketika seorang musafir yang safarnya adalah safar nazil. Nah, safar terbagi menjadi dua. Ada safar jaddus sair, safar yang jalan terus. Ada safar nazil. Safar nazil adalah safar yang singgah di suatu tempat untuk beberapa hari. Nah, baik. Maka bagi orang yang melakukan safar, yang safarnya jaddus sair, dia terus berjalan. Nah, dalam perjalanan safarnya maka dia selama itu boleh nah mengqasar salat dan juga berbuka. Ya. Kemudian, bagaimana dengan safar yang nazil? Adapun safar yang nazil, maka para ulama berselisih dalam masalah ini. Ya. Yang safarnya safar nazil. Safar singgah di suatu tempat untuk beberapa hari. Nah. Sebagian para ulama mengatakan, na'am, ya, dia boleh ya, makan dan minum, na'am, sampai walaupun 20 hari. Ya. Sampai walaupun lebih dari itu. Ya. Yang jelas dia belum berniat mukim di situ. Nah, atau tidak berniat mukim di tempat tersebut. Ya. Selama itu pula dia boleh mengqasar dan juga menjamak atau tidak berpuasa. Ya. Baik. Kemudian sebagian para ulama yang lain mereka memberikan batasan. Apabila dia berniat tinggal di tempat tersebut 4 hari ke bawah ya, empat hari ke bawah ya. Dia berniat tinggal di tempat tersebut, ya. Nah, maka dia boleh, ya, untuk mengqasar sholat dan juga tidak berpuasa di tempat tersebut. Karena dia termasuk atau dihitung atau dianggap sebagai seorang yang mukim. Nah, kalau tinggal di tempat tersebut 4 hari ke bawah, apa? 4 hari ke bawah belum dikategorikan sebagai seorang yang mukim. Nah, belum dikategorikan sebagai seorang yang mukim. Dan ini pendapatnya Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Artinya jika dia niat tinggalnya 5 hari ke atas, ya, 5 hari ke atas, niat tinggal di tempat tersebut 5 hari ke atas, atau singgah di tempat tersebut 5 hari ke atas, ya, maka dia sudah dianggap sebagai seorang yang mukim. Dia sudah dianggap sebagai seorang yang mukim jika lebih dari 4 hari. Yaitu 5 ke atas. Misalkan dari sini mau ke Bandung, mau berapa hari di sana? Mau sepekan. Maka sampai di Bandung, ya, dia hukumnya hukum mukim. Nah, karena dia akan tinggal di situ selama 1 pekan. Maka sampai di sana dia berpuasa. Tapi kalau nah, dia berniat, ya, di tempat tujuan tersebut hanya 4 hari, ya, ziarah nengok saudara, ya, di tempat lain di Bandung misalkan 4 hari, maka dia boleh mengqasar sholat, ya, bahkan boleh menjamak dan juga boleh dia untuk mengambil rukhsah tidak berpuasa. Karena orang yang naam niat tinggal di tempat tersebut hanya 4 hari ke bawah, ya, itu masih dianggap sebagai seorang yang musafir. Nah, dan jika dia niat tinggalnya lebih dari 4 hari, yaitu 5 ke atas, maka dia telah dianggap sebagai seorang yang mukim. Dan ini pendapatnya Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Dan bilangan 4 ini adalah naam hari di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu menetap di nah, di Mekah. Nah. Taib, wallahu ta'ala a'lam bisawab. Nah, ini beberapa permasalahan yang berkaitan dengan safar. Dan di sana masih ada beberapa permasalahan yang lain. Namun apa yang disebutkan itu sudah cukup untuk na'am mubtadi pemula, ya, di dalam talabul ilmi. Nah, adapun jika antum kembali ke kitab-kitab yang lebih luas pembahasannya, kitab Al-Majmu', ya, nah, kemudian kitab At-Tamhid, ya, dan yang lainnya dari kalangan para ulama, ya, Al-Mughni, ya, karangan Ibnu Qudamah, ya, dan yang lainnya dari kitab-kitab fikih, di sana disebutkan masalah-masalah yang sangat detail, ya, disebutkan masalah-masalah yang sangat detail. Nah, baik. Namun insyaallah apa yang disebutkan tadi atau beberapa permasalahan yang sudah dibahas itu cukup, ya, untuk pemula bagi thalabul ilmi. Wallahu taala a'lam bisawab. Kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.